بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. هذا الكتاب بتبويباته النافعة يقرر فيه النووي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأحكام والآداب التي تختص باللباس. وشريعة الإسلام جاءت بخير ما يكون في هذا الباب من توجيهات عظيمة وأحكام متينة وآداب مباركة، يتحقق بعناية العبد بها السعادة في الدنيا والآخرة. وصدر رحمه الله تعالى كلامه على ما يتعلق بهذه الآداب بآيتين من القرآن الكريم، هما قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وقول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ينبغي أن نستشعر هذا الموضوع المهم، وأن نستذكر أن من نعمة الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمات نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب معاشر المستمعين الكرام أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة، يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها شريعة الإسلام. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عدوه الشيطان، أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية وظهر لهما بصورة الناصح الأمين وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهم العلية التي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة، عن تلكما الشجرة، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada Kitabul Libas, yaitu kitab yang berkaitan dengan pakaian di dalam kitab Riyadhus Salihin. Sampai kita kepada bab disunahkannya memakai pakaian yang berwarna putih dan bolehnya kita memakai pakaian yang berwarna merah dan hijau, kuning, hitam, dan juga boleh memakai pakaian dari kapas, pohon rami, dari bulu, dari wol, dan juga yang lain kecuali sutra. Di dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah, atau di dalam kitab ini Kitabul Libas, An-Nawawi rahimahullah ingin menerangkan kepada kita tentang beberapa hukum dan juga adab yang berkaitan dengan pakaian, dan bahwasanya Islam telah membawa hukum-hukum yang penuh dengan hikmah, hukum-hukum yang paling baik bagi manusia, baik dalam masalah adab maupun dalam masalah hukum-hukum. Dan ini semua tujuannya adalah satu, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan beliau rahimahullah memulai bab ini dengan menyebutkan dua ayat yang mulia. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair, yang artinya wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan juga sebagai perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum, dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang menjaga kalian dari panas, dan juga pakaian-pakaian yang menjaga kalian ketika dalam keadaan perang. Ini adalah dua ayat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di awal kitab ini. Dan hendaknya seorang muslim merasakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan berupa pakaian ini. Dan sesungguhnya termasuk nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat pakaian dengan berbagai macam jenisnya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang besarnya kenikmatan ini. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat ke-80-83, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Setelah Allah SWT menyebutkan beberapa nikmat, di antaranya adalah nikmat pakaian yang menjaga kita dari panas dan menjaga kita dari ketika dalam keadaan perang, Allah mengatakan kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Demikianlah Allah SWT menyempurnakan kenikmatannya atas kalian. La'allakum tuslimun. Semoga kalian menyerahkan diri kalian kepada Allah. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari, dan sebagian besar mereka adalah kufur dengan kenikmatan Allah SWT. Dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang besar atas hamba-hambanya, di antaranya adalah kenikmatan pakaian, baik dengan segala jenisnya, baik yang berasal dari kapas atau dari rami atau dari wol, yang dengan pakaian tersebut mereka bisa terjaga dari panas dan dingin, dan dengan pakaian tersebut mereka bisa berhias dan juga menutupi aurat mereka. Tidak diragukan lagi bahwasanya pakaian adalah kenikmatan yang besar dan anugerah yang besar yang wajib bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk bersyukur dan menggunakan pakaian ini di dalam ketaatan kepada Allah SWT dan juga untuk mencari keridhaannya dan juga untuk mencari kedekatan kepada Allah SWT. Dan hendaklah seorang mukmin berhati-hati dari menyelisih perintah Allah SWT di dalam masalah pakaian ini, baik dalam sifatnya, jenisnya, syarat-syaratnya, maupun aturan-aturannya, dan juga adab-adab yang dibawa oleh syariat ini. Dan hendaklah seorang muslim berhati-hati dari tipu daya setan dan juga jalan-jalannya yang sangat tidak diketahui atau sangat samar untuk mencegah manusia, menghalangi manusia dari kebenaran di dalam masalah pakaian ini, dan bagaimana usaha mereka yaitu setan untuk menjerumuskan manusia di dalam berbagai maksiat kepada Allah SWT. Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya permusuhan setan terhadap manusia di dalam masalah ini, yaitu dalam masalah pakaian dan juga masalah yang lain, ini sudah lama. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana tipu daya mereka, tipu daya setan terhadap kedua orang tua kita, dan bagaimana mereka atau setan tersebut membisik-bisiki kedua orang tua kita yaitu Adam dan juga Hawa supaya terbuka aurat mereka, dan mereka atau setan tersebut masuk di dalam masalah pakaian ini dengan cara yang sangat samar, dan dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang menasihati dan ikhlas di dalam menasihati kedua orang tua kita, sampai setan tersebut bersumpah untuk merendahkan derajat kedua orang tua kita dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haythu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Allah berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, tinggallah engkau dan juga istrimu di dalam surga, dan makanlah sesuai dengan kehendakmu, tapi jangan engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, karena nanti kalian berdua akan termasuk menjadi orang-orang yang zalim. fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan mewaswasi mereka, membisiki mereka berdua supaya menampakkan aurat mereka. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi as-sajarah illa an takuna malaikaini aw takuna minal khalidin. Syaitan berkata, tidaklah Allah melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali supaya kalian tidak menjadi dua orang malaikat atau supaya kalian tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Kemudian setan bersumpah di hadapan keduanya bahwasanya aku ini termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahumu sawatuhuma wa tawfiqa yakhsifani alaihima miwarakil jannah. Maka dia setan tersebut merendahkan Adam dan Hawa dengan tipu dayanya. Ketika keduanya merasakan pohon tersebut, maka terbukalah, tersingkaplah aurat keduanya. Kemudian keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Maka Allah SWT memanggil keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwun mubin. Dan aku telah katakan kepada kalian berdua bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Qala rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka keduanya berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami, dan seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan juga menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك كما قال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق المبارك إلى الذرية في سورة الأعراف للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو التقوى, تقوى الله, ويستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد, وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا للناس. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته, وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع, ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير, لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر. Kemudian Allah SWT merahmati keduanya dan memberikan anugerah kepada keduanya yaitu Nabi Adam dan juga istri beliau dengan maaf dan mengampuni keduanya sebagaimana firman Allah SWT, wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan Adam telah memaksiati Rabbnya dan tersesat, kemudian Allah memilihnya dan memberikan taubat kepadanya dan juga memberikan hidayah. Namun iblis, setan terus-menerus menggoda Adam dan juga keturunannya. Dan tidak putus asa. Setan bersemangat untuk senantiasa menyesatkan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagaimana dia telah menyesatkan kedua orang tua mereka. Oleh karena itu, khitabna di sini, di dalam ayat yang mulia ini, adalah kepada keturunan Nabi Adam. Yang demikian itu supaya mereka waspada dari godaan setan yang menfitnah dengan bisikan-bisikannya sebagaimana yang dia lakukan terhadap kedua orang tua kita. Allah berfirman, Ya Bani Adam, Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawaatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi sawah kalian, aurat kalian, dan juga sebagai perhiasan. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Itulah di antara ayat-ayat Allah SWT. Semoga kalian mau mengingat Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Allah SWT dalam ayat ini mengingatkan mereka, anak-anak Adam, dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa pakaian yang batin maupun yang zahir. Pakaian yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Pakaian batin dan juga zahir. Pakaian yang batin, yang ada di dalam maksudnya adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ini senantiasa bersama seorang hamba dan tidak akan rusak selama hamba tersebut menjaganya. Dan ini masuk dengan pakaian batin adalah keindahan hati dan juga jiwa. Dan dimaksud dengan pakaian zahir yang di luar adalah yang digunakan seorang muslim untuk menutup auratnya. Dan juga sebagai perhiasan baginya, perhiasan luar. Apabila seorang manusia kehilangan pakaian yang zahir atau dia melepasnya, maka akan kelihatan auratnya, kelihatan sawahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya membuka aurat ini termasuk perkara yang besar dalam agama kita. Dan ini adalah sangat tercela. Oleh karena itu dinamakan sawah. Sawah itu maksudnya adalah apabila terbuka, maka ini sangat jelek orangnya. Makanya dinamakan sawah, suatu yang jelek. Adapun pakaian yang batin, maka yang dimaksud adalah ketakwaan. Dan kalau ini tidak ada, maka akan tersingkaplah aurat dalam dia. Dan dia akan mendapatkan kehinaan di dunia. Dan akan terjatuh di dalam perkara-perkara atau dalam kerusakan-kerusakan yang banyak. Dan dia akan terlepas dari pakaian malu, dari pakaian rasa takut kepada Allah, terlepas dari pakaian muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan juga iffah, menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah mengatakan, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Karena kalau seseorang memiliki pakaian ketakwaan, maka zahir dia, luar dia akan baik. Dan apabila tidak memiliki pakaian ketakwaan, maka lahir dia, zahir dia akan rusak. ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه قال مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. Kemudian Allah SWT berfirman, setelah Allah SWT mengingatkan kita dengan kenikmatan ini, Allah berfirman berbicara kepada keturunan Nabi Adam AS. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Setan telah melepaskan pakaian dari keduanya untuk supaya tampak aurat keduanya. Sungguhnya dia melihat kalian, dia dan juga kelompoknya, sementara kalian tidak melihat dia. Sungguhnya kami telah menjadikan bagi syaitan wali-wali, atau telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka Allah SWT mengingatkan keturunan Nabi Adam supaya jangan sampai mereka terfitnah oleh syaitan sebagaimana terfitnah kedua orang tua mereka dengan menghias-hiasi kemaksiatan dan juga mendorong mereka untuk berbuat yang haram dan juga mendorong mereka, menjerumuskan mereka di dalam dosa. Dan Allah mengabarkan bahwasanya musuh ini, yaitu syaitan, melihat anak-anak Adam, melihat manusia, sementara manusia tidak melihatnya. Berkata Malik bin Dinar, yang artinya sesungguhnya seorang musuh yang melihat kamu dan kamu tidak melihatnya, sungguh ini adalah suatu yang berat, kecuali bagi orang yang Allah jaga. أيها الإخوة المستمعون، وبهذه اللفتة القوية، نعم أيها الإخوة المستمعون، إذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة اهتمامه وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلا أن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن وقلة إدراك كثير منهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه، من الشيطان، بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته. وختم سبحانه الآية بقوله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. Oleh karena itu, apabila musuh kita telah berhasil menggoda kedua orang tua kita dan mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga, maka tentunya untuk menggoda kita sebagai keturunannya ini lebih mudah bagi setan. Apalagi kaum wanita, yang mereka adalah kaum yang sangat lemah dan kurang akalnya. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan anak Adam supaya waspada dari waswas syaitan. Allah menutup ayat yang mulia ini, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami telah jadikan setan-setan ini sebagai wali-wali bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Dijadikan setan ini teman, dijadikan pembantu, dijadikan wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, maka setan tidak mampu untuk menggoda mereka. Karena kekuatan setan, godaan setan itu bagi orang-orang yang tawalli dan juga berloyalitas kepada setan, mengikuti godaan setan, mengikuti waswas setan, bisikan setan, dan juga orang-orang yang musyrikin. Inilah orang-orang yang termasuk wali-wali setan. Oleh karena itu, sesuai dengan tingkat keimanan seorang hamba, maka disitulah sesuai atau kecil dan tidaknya kekuatan setan untuk menggodanya. Ayuh al-ikhwatu al-mustami'un. ثم إن الله تعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهذه الآيات لها تعلق بهذا السياق المتعلق باللباس، حيث أخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه من ذلك، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق العظيم المبارك، سياق بيان ما يتعلق باللباس، قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسع الله. ولهذا في الأصل في العادات من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا في سائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص. فالله سبحانه أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة، ومن ذلكم هذا الكتاب، كتاب اللباس عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. Kemudian Allah SWT mengajak bicara anak-anak Adam dengan firman-Nya: Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu, sampai akhir ayat. Yang artinya, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, hendaklah kalian mengambil perhiasan kalian, mengambil pakaian kalian ketika kalian pergi ke masjid, dan makanlah dan juga minumlah, dan janganlah kalian israf, berlebihan, karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah: siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, dan juga perkara-perkara yang baik dari rezeki? Katakanlah bahwasanya perhiasan-perhiasan tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut, lilladzina amanu fil hayatid dunya, adalah untuk orang-orang yang beriman di dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, khusus bagi mereka pada hari kiamat, bukan untuk orang-orang kafir. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, demikianlah kami perinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mengetahui. Allah SWT berfirman di dalam ayat ini dan mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah telah mengeluarkan bagi hamba-hambanya perhiasan dengan berbagai pakaian, dengan berbagai jenisnya, dan juga perkara-perkara yang baik dari rezeki berupa makanan, minuman, dengan segala jenisnya. Dan semuanya ini asalnya adalah diperbolehkan, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu dari perkara-perkara yang dibolehkan tersebut kecuali dengan dalil yang syar'i yang jelas. Oleh karena itu Allah berfirman: Kul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi, katakanlah: siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya. Maksudnya adalah siapa yang berani untuk mengharamkan sesuatu yang telah Allah berikan, yang telah Allah berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Siapa yang telah mempersempit sesuatu yang telah Allah luaskan. Oleh karena itu asal dari adat, adat istiadat adalah seperti misalnya makanan, minuman, pakaian, kemudian pergi dan juga masuk, datang, berbicara. Ini semua adalah asalnya adalah diperbolehkan, halal. Tidak haram kecuali yang Allah haramkan dan juga diharamkan oleh Rasulnya. Mungkin dengan nas yang sharih, yang jelas, ataupun masuk di dalam keumuman dalil, atau dengan kias yang diperbolehkan yang benar. Jadi pada asalnya yang namanya adat istiadat adalah diperbolehkan, sebagaimana ayat di atas. Demikian pula firman Allah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Artinya menunjukkan bahwasanya asal dari sesuatu adalah diperbolehkan. Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berpakaian dan tidak menentukan suatu pakaian tertentu yang wajib untuk dipakai oleh hamba-hambanya. Akan tapi perkaranya dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada adat istiadat manusia. Dan syariat hanya memberikan beberapa kaidah-kaidah dan syarat-syarat dari pakaian yang hendaknya diperhatikan oleh hamba-hambanya. Dan ini semua sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Imam Nawawi dalam kitab beliau ini, yaitu Riyadhus Salihin. Beliau membuat sebuah kitab di dalam kitabnya, yaitu Kitabul Libas. Yaitu kitab yang berisi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pakaian, yang isinya adalah tentang adab-adab di dalam berpakaian. Wa min ahammi ma yanbaghi mura'atuhu fima yata'allaq bi ahkami al-libas wa الضوابط التي تتعلق به من أهم ما يكون في هذا الباب أن يحذر المسلم من التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وهذا يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللباس وفي الهيئة وفي المظهر المختصة بهم وليحذر المسلم أشد الحذر من الألبسة التي هي من خصائص الكفار وسيأتي معنا من خلال هذا الكتاب الذي عقده النووي رحمه الله تعالى من الضوابط المهمة فيما يتعلق باللباس kemudian di antara kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah pakaian ini bahwasanya seorang muslim tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir, yaitu pakaian yang merupakan kekhususan mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk mereka. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melihat dia, yaitu Abdullah bin Amr, memakai pakaian yang ada za'faronnya, yaitu jenis minyak wangi. Kemudian beliau mengatakan, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha." Sesungguhnya ini adalah termasuk pakaian orang-orang kafir. Maka janganlah engkau memakainya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara kaidah pakaian yang diperbolehkan adalah pakaian yang tidak menyerupai orang-orang kafir, di mana pakaian tersebut adalah termasuk kekhususan mereka. Wa nas'alullah al-karim rabb al-arsh al-azim lana ajma'in ayuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram at-tawfiq was-sadad wa an yuzayyinana bi zinat al-iman wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yuslih lana sha'nana kullahu wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn إنه سميع قريب مجيب. Kita memohon kepada Allah SWT yang Maha Al-Karim, At-Taufik dan juga Hidayah dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang memberikan hidayah dan juga orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita semua dan tidak menjadikan kita bertawakal terhadap diri kita sendiri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha mengabulkan doa kita. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan mukadimah dari bahasan Kitabul Libas dari Kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan secara langsung di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, saudaraku seiman, ada tersisa bagi kita 4 menit ke depan untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung. Dan kami angkat pertanyaan pertama dari pendengar via nelfon. Nah, baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat dari dua penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Di saat dakwah Ahlussunnah menyebar di masyarakat Indonesia, disertai juga dengan adanya pakaian-pakaian yang tidak secara langsung menjadi ciri dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah memang demikian adanya dan hal itu disyariatkan untuk secara khusus menjadikan pakaian-pakaian tertentu untuk menilai sebuah kajian atau sebuah jamaah? Jazakallahu khairan ya Syekh. ذكرت في أثناء الكلمة أن الأصل في اللباس هو الحل، وأن المرء يلبس ما شاء من اللباس ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله. إذا كان في اللباس مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز أن يلبس ذلك اللباس لما فيه من المخالفة، وإلا فإن الأصل في اللباس الحل. أيضا لا يجوز له أن يلبس لباس شهرة ولو كان في أصله مباحا، لكنه يميز نفسه به عن أهل بلده ويكون متميزا به بحيث يقول فلان الذي يلبس كذا وكذا فيشتهر بذلك، فهذا مما جاء النهي عنه. لكن الإنسان يلبس من لباس أهل بلده المعتاد ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. ومن اللباس المألوف والمعتاد في أندونيسيا الإزار والقميص، وهو جميل جدا وهو من ألبسة المعتادة، وكان من اللباس المعروف في جملة الألبسة التي تذكر في ما جاء في السنة. أيضا القميص والبنطال، إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا أن يكون ضيقا يحجم العورة ويصفها، ويكون القميص من فوقه، فأيضا هذا اللباس الذي يظهر لا حرج فيه. المهم أن لا يميز الإنسان نفسه عن أهل بلده بلباس يخصه دون الآخرين. Pertanyaan, apakah di sana ada pakaian-pakaian yang khusus yang menjadi ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Syekh mengatakan, kami telah sebutkan di dalam muhadarah ini bahwasanya asal dari pakaian adalah diperbolehkan. Jadi seorang muslim memakai pakaian apa yang dikehendaki selama tidak ada mukhalafah, tidak ada pertentangan di dalam syariat ini. Namun apabila sebuah pakaian itu dilarang di dalam agama kita, maka tidak boleh dia memakai pakaian tersebut. Dan tidak boleh seorang muslim memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang membedakan dia dengan orang yang ada di daerahnya, sehingga dikatakan bahwasanya fulan adalah yang memakai pakaian ini dan itu. Ini dinamakan dengan pakaian syuhrah. Meskipun pada asalnya diperbolehkan, tapi karena ini adalah pakaian syuhrah maka tidak diperbolehkan. Jadi seorang muslim memakai pakaian yang sudah menjadi kebiasaan di daerahnya. Dan untuk orang-orang Indonesia, maka mereka memiliki pakaian yang bagus, yang indah, yaitu sarung dan juga baju koko. Dan yang penting, ketika memakai bantolon atau memakai celana panjang, ini memakai celana panjang yang luas dan tidak yang longgar, yang tidak mensifati atau menunjukkan aurat. Ya, dan setahu saya yang zahir bagi saya ini adalah pakaian yang diperbolehkan.